الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar salatul jamaah dan keadaan makmum, demikian pula al-imam. Dan kita masuki permasalahan yang kelima, berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, ma yatahammaluhu al-imamu anil ma'mum, apa yang dipikul, yang ditanggung imam dari makmum. Yang dimaksud oleh beliau di sini, apabila seorang menjadi makmum terhadap seorang imam di dalam salatul jamaah, maka apa yang bagi seorang makmum tidak perlu mengamalkannya, sebab amalan tersebut dalam tanggungan al-imam. Amalan tersebut dalam tanggungan al-imam, seperti halnya permasalahan sutrah. Pada asalnya seorang apabila dia mengerjakan salat, maka disyariatkan baginya untuk membuat pembatas salat, sutratus salat, antara dia dengan sutrah tersebut, sehingga orang yang berlalu lalang di belakang sutrah tidak mengapa. Namun di dalam salatul jamaah, sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum, dalam artian melewati di depan atau lewat di depan para makmum diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dalam salatul jamaah adalah lewat di depan al-imam. Maka al-imamlah yang wajib untuk membuat sutrah. Adapun makmum, sutrahnya adalah sutratul imam. Maka ini termasuk yang tahammul al-imam terhadap makmumnya. Namun yang akan dibahas oleh beliau di sini dalam hal bacaan, bacaan di dalam solat. Kata beliau, yatahammalul imamu anil ma'mum al-qira'ata fi salatil jahriyah. Imam bertanggung jawab atau al-imam memikul beban dari makmum dalam hal membaca. Membaca bacaan-bacaan di dalam sholat, seperti membaca surat Al-Fatihah, demikian pula surah setelah Al-Fatihah. Kata beliau, fi sholati al-jahriyah, dalam sholat-sholat yang dijaharkan, yang dikeraskan, seperti sholat subuh, demikian pula sholat al-maghrib, sholat al-isya, demikian pula salatul jumaah. Maka salat-salat yang dijaharkan, makmum tidak ada kewajiban untuk membaca, karena bacaan imam itu adalah bacaannya makmum dalam salat-salat jahriyah. Li hadithi Abi Hurairah marfu'an, berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka diamlah kalian. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah, Barang siapa yang memiliki imam dalam solatul jamaah, maka bacaan imam adalah bacaannya, yakni bacaan makmum, sehingga makmum tidak lagi perlu membaca bacaan di saat imam membaca. Amma fi sirriyati, adapun dalam solat-solat sirriyah yang dikecilkan suaranya, seperti solatul zuhur dan solatul asr, fa innal imama la yatahammalu qira'atul fatihati 'anil ma'mum, maka sesungguhnya imam tidak menanggung bacaan al-fatihah dari seorang makmum. Apa yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullahu ta'ala dalam hal ini, ini merupakan salah satu madhab dari madhab para fuqaha, dan ini pendapat Az-Zuhri yang dikuatkan oleh al-imamu Malik, al-imamu Ahmad, Ishaq bin Rahuya, dan juga diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dan Salim bin Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa dalam sholat-sholat jahriyah makmum tidak perlu membaca bacaan surah al-fatihah, demikian pula surah yang lainnya, karena cukup bagi makmum untuk menyimak. Pada saat dia menyimak bacaan al-imam, maka itu sudah cukup baginya. Dia seperti telah membaca bacaan surah tersebut, al-fatihah dan yang lainnya. Dan dalilnya sebagaimana yang beliau sebutkan, wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam baca maka diamlah kalian. Dan ini penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibaca Al-Qur'anul Karim maka simaklah dan diamlah kalian. Para ulama tafsir menerangkan bahwa ayat ini berkenaan tentang salat. Demikian pula hadis man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, yakni dalam salatul jamaah, maka bacaan imam adalah bacaannya. Ini merupakan salah satu dari madhab al-fuqaha dalam menjelaskan tentang hukum membaca di belakang al-imam. Di sana ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua. Mereka mengatakan bahwa makmum tidak perlu membaca, tidak perlu membaca di belakang imam. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik sholat tersebut sholat-sholat jahriyah atau sholat-sholat sirriyah. Tidak ada perbedaan. Dan dalil mereka sama seperti yang dijadikan dalil oleh madhab yang pertama, man kana lahu imam faqira'atuhu lahu qira'ah, barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam adalah bacaannya. Maka madhab yang kedua ini memahami hadis ini secara umum, tidak terkhusus pada solat-solat jahriyah, namun solat sirriyah yang penting dia punya imam. Apabila dia memiliki imam maka makmum tidak perlu membaca sama sekali. Dan ini madhab sekelompok dari para fuqaha, di antaranya Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan ini merupakan madhab Abu Hanifah dan segolongan dari kalangan para ulama dari Al-Kufah. Mereka berpendapat bahwa makmum tidak perlu membaca sama sekali. Tidak ada perbedaan antara solat jahriyah dan solat sirriyah. Pendapat yang ketiga mengatakan sebaliknya dari pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa makmum tetap disyariatkan dan diwajibkan membaca al-fatihah, dan tidak ada perbedaan dalam solat-solat jahriyah atau solat-solat sirriyah. wajib bagi mereka untuk tetap membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah disebabkan karena suratul Fatihah tidak boleh ditinggalkan, karena itu termasuk di antara rukun salat, baik dalam salat sendiri atau salat jamaah. Dan ini pendapat yang dikuatkan pula oleh banyak dari kalangan para ulama, di antaranya Abdullah bin Aun Al-Auza'i, Abu Thawr, dan para pengikut dari madhab Syafi'i. Dan madhab ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Dan mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Ubadah bin Shamit muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan apakah itu salatul jamaah atau salat sendirian. Apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum. Hadis ini umum. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Ubadah bin Shamit, pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh bersama dengan para sahabatnya. Lalu setelah selesai salat, Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, taqra'un, kalian membaca, yakni kalian membaca di belakangku, di belakang imam kalian. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, iya wallah, iya memang benar demikian wahai Rasulullah, kami membaca di belakang imam. Kata Nabi SAW, la taf'alu illa bi ummil Qur'an, jangan kalian melakukan, yakni membaca di belakang imam, kecuali membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggugurkan kewajiban membaca Al-Fatihah di belakang al-imam meskipun dia berstatus sebagai makmum. Meskipun dia berstatus sebagai makmum dan salat yang dikerjakan ketika itu adalah salatul fajr, salat subuh. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa yang wajib dan yang rajih wallahu ta'ala a'lam, makmum tetap diwajibkan membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara salat jahriyah atau salat sirriyah berdasarkan keumuman hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah, Ummul Quran. Adapun hadis yang dijadikan sebagai dalil, yang pertama hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza qara'a fa ansitu. Dan apabila imam membaca maka diamlah kalian. Adapun hadis ini dari sisi keabsahan sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, dan mayoritas para ulama'ul hadith, ahlul hadith, a'immatul jarh wa ta'dil, mereka melemahkan tambahan ini. Jadi tambahan atau riwayat wa idza qara fa ansitu ini kalimat tambahan yang termasuk ke dalam keumuman hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, dalam sebagian riwayat, sebagian yang meriwayatkan dari jalur Sulaiman At-Taimi dari Qatadah, itu disebutkan tambahan wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca maka diamlah kalian. Nah, tambahan ini dilemahkan dan dicacati oleh para ulama, di antaranya Abu Dawud rahimahullah taala dalam sunannya beliau mengatakan hadza laisa bimahfudz laisa bisyai. Tambahan ini idza qara'a fa ansitu tidak terpelihara. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sebagai hujjah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau melemahkannya dalam kitab beliau juz Al-Qira'atu khalfal Imam. Demikian pula Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ad-Darqutni dan yang lainnya daripada Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Baihaqi menukil dari Abu Ali Al-Hafidh, kata beliau, "Hadhihi al-lafzatu ghairu mahfudhah." Lafaz ini tidaklah terpelihara. Maksudnya ini lafaz syadz. Lafaz yang ganjil. Khalafa Sulaiman At-Taimi fiha jami'a ashabi Qatadah. Di mana Sulaiman At-Taimi menyelisihi seluruh murid-murid Qatadah. Wa ijtima'u haula'il huffaz 'ala tad'ifiha muqaddamun 'ala tashih Muslim la siyama wa lam yarwiha musnadatan fi sahihi. Dan berkumpulnya para huffaz dari murid-murid Qatadah tatkala mereka melemahkan tambahan tersebut itu lebih didahulukan daripada perkataan Imam Muslim yang mensahihkan tambahan tersebut, terlebih dahulu Imam Muslim tidak meriwayatkan secara musnad dalam sahihnya. Di antara murid-murid Qatadah yang meriwayatkan hadis ini adalah Hisham Ad-Dustuwai, Hammam, Sa'id bin Abi Arubah, Ma'mar bin Rashid, Abu Awanah, Al-Hajjaj bin Al-Hajjaj dan yang lainnya, yang mereka ini lebih terpercaya, lebih fiqah dan lebih banyak jumlahnya para huffaz. Ya, mereka adalah murid-murid senior dari Qatadah, tentu lebih didahulukan riwayat mereka dan mereka tidak menyebutkan adanya penambahan wa idza qara'a fa ansitu. Wa idza qara'a fa ansitu. Maka dari sini jelas menunjukkan bahwa tambahan wa idza qara'a fa ansitu ini adalah tambahan yang syadzah, yang tidak sahih. Nah, ini bantahan yang pertama. Bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, anggap hadis ini sahih. Anggap hadis ini sahih. Namun ini tidak bertentangan dengan hadis Ubadah bin Shamit. Sebab hadis ini sifatnya umum, seperti umumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Quran, maka simaklah dan diamlah kalian. Hadis ini juga mengatakan, wa idza qara'a fa ansitu, jika imam membaca, diamlah kalian. Ini sifatnya umum, diam. Nah, dikhususkan dengan hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka yang wajib bagi makmum, diam dan menyimak bacaan Al-Imam kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah, karena tidak ada solat bagi seorang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun hadis yang kedua, man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Hadis ini juga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah hadis yang diperselisihkan oleh para perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir. Mereka meriwayatkan hadis ini, ada yang meriwayatkannya secara bersambung, ada pula yang meriwayatkan secara mursal. Mayoritas yang meriwayatkan hadis ini secara mursal. Mereka meriwayatkan hadis ini secara mursal. Ada yang meriwayatkan secara bersambung seperti Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, demikian pula Al-Layth bin Abi Sulaim, dan kedua perawi ini sangat lemah. Ya, terkhusus Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ini dituduh berdusta, sehingga riwayat ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga kembali kepada keumuman hadis. Kalaupun hadis ini sahih, tetap saja kita mengatakan bahwa barang siapa yang memiliki imam, bacaan imam adalah bacaannya kecuali Al-Fatihah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan la salata, tidak ada salat, tidak ada rakaat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.